السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قوم مسلمين، bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Ta'ala, para pemuda dan remaja Islam yang kami banggakan, barakallahu fikum. Satu hari ketika ada seorang akhwat, seorang muslimah, datang ke pasar Bani Qainuqa, belanja di sana. Ia membeli emas, dan di sana adalah orang-orang Yahudi. Artinya ia membeli emas kepada orang Yahudi ini. Di dalam Islam, belanja kepada orang kufar muamalah yang diperbolehkan. Lalu di saat itulah orang-orang Yahudi ini mengejek-ngejek wanita muslimah ini. Kemudian di saat muslimah ini sibuk dalam belanjanya, orang-orang Yahudi ini mengikat jilbab wanita muslimah ini. Setelah mereka mengatakan buka penutup wajahmu, ia tidak mau, maka diikatlah di belakang. Di saat itulah saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, wanita muslimah ini pun beranjak, terbukalah penutup wajahnya, terbuka hijabnya. Ia pun berteriak, terdengarlah oleh seorang muslim, seorang lelaki muslim, dan ia kejar ke sana membantu muslimah ini. Ia ketahui kejadian itu, dan seketika itulah bagaimana ghairah Islam ada pada dirinya, bagaimana iman ada pada dirinya. Ketika seorang mukmin atau mukminah tersakiti, ia pun merasa tersakiti. Di saat itu lelaki muslim ini pun membunuh si Yahudi yang telah memperpalukan wanita muslimah ini. Dan di saat itulah saudaraku yang kucinta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merta Yahudi-Yahudi ini pun berkumpul, mereka serbu lelaki muslim ini, dan mereka pun membunuh lelaki muslim ini. Kemudian terdengarlah berita hebat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tanggung-tanggung saudaraku yang kucintai karena Allah, langsung saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan pasukan untuk menyerbu, untuk menyerang, untuk memerangi orang-orang Yahudi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi, saudara kandung ayahnya yang seayah. Bahkan Hamzah juga adalah saudara sepersesuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Hamzah, panglima yang sangat dahsyat, panglima yang sangat luar biasa untuk menghancurkan dan memporak-perandakan orang-orang Yahudi ini. Allahu Akbar. Seketika Hamzah dengan bala tentaranya, seketika Hamzah dengan pasukannya menyerang orang-orang Yahudi, seketika itu pula orang-orang Yahudi lari dan mereka bersembunyi di benteng-benteng mereka. Ternyata mereka memang hanya pengecut dan sangat-sangat pengecut sekali. Begitulah watak orang-orang Yahudi, begitulah watak orang-orang yang tidak beryakin dengan Allah, begitulah watak orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengepung. Sampai berapa lama mereka tahan? Persediaan makanan tidak akan begitu banyak. Sampai akhirnya mereka dikepung selama 15 hari oleh kaum muslimin. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran besar dari kisah singkat yang saya bawakan ini? Allahu Akbar. Luar biasa, luar biasa. Begitulah izzah kaum muslimin. Allahu Akbar. Mengandung banyak pelajaran, mengandung banyak ibrah. Oleh karenanya lah saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, umat manapun, di negeri manapun, asal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen gemilang, pengen berjaya, cemerlang dan terbilang kembali, lihat kembali ke belakang. Sesungguhnya sejarah Islam telah berjaya dengan peradabannya. Kita harus kembali melihat sejarah masa lalu kita, sejarah emas umat ini. Dan setiap muslim mestilah ia melihat ke belakang apa yang telah terjadi dari kehidupan-kehidupannya. Sebab itulah Allah Rabbul Alamin ketika menyebutkan tentang melihat masa lalu kita, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafs ma qaddamat liqad, perhatikanlah oleh setiap orang apa yang telah berlalu dari hari-harinya, apa yang telah berlalu dan yang apa yang akan ia kerjakan untuk hari esok. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah nabi terdahulu, di antaranya dalam surah Yusuf, Allah pun menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh adalah pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran, liulil albab, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ibrah, pelajaran, atau dalam bahasa Arab juga dikenal ibrah dengan ubur. Ubur adalah menyeberang. Apabila kita ingin menyeberang ke satu jalan, ke seberang sana, maka ini namanya ubur, menyeberang untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan di seberang sana. Ada pelajaran bagi kita. Dan sesungguhnya umat ini umat yang terbimbing oleh wahyu. Manakala kita lihat Al-Quran, maka isi Al-Quran banyak kisah. Dan kisah saudaraku bukan hanya untuk dikenang, tapi kisah doa saudaraku adalah menjadi panduan untuk menapak tilas masa depan yang cemerlang. Kalau kisah hanya sekedar dikenang, belum ada apa-apanya. Tapi kalau kisah sudah kita jadikan panduan untuk menapak tilas masa depan yang cemerlang dan gemilang, ini baru luar biasa. Dan demikianlah Allah mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita umat, umat yang cerdas ini, yang memiliki pikiran untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah yang telah berlalu. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah muslimah tersebut yang diganggu oleh Yahudi? Dan ternyata luar biasa, Rasul dari kejadian itu mengirimkan pasukan yang teramat sangat luar biasa saudaraku yang kucintai karena Allah, demikianlah izzah seorang mukmin dan mukminah. Manakala mereka tersakiti, kaum muslimin yang lain pun akan merasakan kesakitan itu. Dan tengoklah dari peristiwa singkat ini, dari peristiwa yang menakjubkan, hanya hijab mereka yang terbuka, hanya hijab seorang muslimah yang terbuka, seorang lelaki muslim pun bertaruh nyawa menghadapi ejekan dan hinaan itu. La ilaha illallah. Tak cukup sampai di sana, Rasul mengerahkan pasukan yang dahsyat. Kehormatan kaum muslimin tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan. Aurat muslimah tidak boleh terbuka. Saudaraku yang kucintai karena Allah, hari ini tengoklah anak dan istri kita, tengok anak-anak gadis kita, sanak saudara dan handai taulan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sekali-kali tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara terhadap kalian sampai kalian betul-betul mengikuti millah mereka, sampai betul-betul kalian mengikuti gaya hidup mereka, peradaban mereka. Betul sekali apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Betul-betul kalian ikuti nanti satu hari gaya-gaya orang-orang terdahulu dari kalangan bangsa Yahudi dan Nasara, sekalipun mereka masuk ke lubang dab, satu binatang yang seperti biawak yang ada di gurun pasir. Sekalipun mereka masuk ke lubang dab, kalian juga akan masuk ke sana, saking kalian mengekor dan membiwanya kepada peradaban dan gaya-gaya hidup Yahudi. Sekali-kali mereka tidak akan ridha kepada kita. Mereka tidak akan merubah hari ini gaya mereka, cara mereka, tidak akan memindahkan KTP muslim menjadi Yahudi. Mereka tidak memindahkan KTP seorang anak muda muslim ke KTP beragama Nasara, kecuali mereka bisa. Itu juga akan mereka lakukan. Tapi misi besar mereka adalah memindahkan gaya hidup seorang pemuda muslim kepada gaya hidup seorang Nasara, memindahkan gaya hidup seorang muslimah kepada gaya hidupnya peradaban-peradaban Yahudi laknatullah alaihim. Saudaraku yang kucintai karena Allah, bagaimana ghirah kita, bagaimana kecemburuan kita beragama, manakala hari ini anak dan istri kita mereka telah terbuka auratnya, manakala hari ini kehormatan-kehormatan kaum muslimah, kaum mukminah telah tercoreng dan telah terhinakan oleh peradaban-peradaban Yahudi laknatullah alaihim. La ilaha illallah. Mana kecemburuan kita dalam beragama? Mana semangat kita dalam beragama? Ketika Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Siksa neraka ya ikhwan, siksa neraka yang Allah Ta'ala lanjutkan ayat ini, wa qudhuha an-nas wal hijara, di mana bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Kita semua sama-sama paham bagaimana bahan bakar dengan batu. Lihatlah, dahulu hanya ada batu arang, hanya ada kayu arang. Hari ini kita tidak dengar lagi kayu arang, yang ada adalah batu arang atau batu bara, karena orang mau yang lebih panas dari itu. Betapa kita melaksikan ketika api dan terbakar, di sana ada batu, dasar api itu sungguh luar biasa. Kita paham. Lalu bagaimana bahan bakarnya manusia? Seandainya kita melihat, atau sekiranya kita telah pernah melihat sebuah rumah yang terbakar, dan di dalam rumah itu ada anak kecil, di dalam rumah itu ada ibu-ibu, nenek-nenek yang ikut terbakar, wal iyadzubillah, betapa teriakan-teriakan histeris akan kita dengar. Itu baru api di dunia yang membakar. Itu hanya baru manusia-manusia di dunia yang ia bisa lari dan bisa ditolong berteriak histeris. Bagaimana kira gerangan andai bara neraka dengan bahan bakarnya batu, bebatuan, dengan patung-patung mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, serta manusia-manusia yang berteriak histeris dalam neraka itu, la ilaha illallah, membakar anak manusia yang durhaka. Disinilah Allah Ta'ala panggil, wahai sekalian orang-orang yang beriman, anda iman ada dalam hati kita, sebagaimana nama kita Ahmad, ketika dipanggil nama itu, kita akan bersaut. Iya, demikian pula lah, anda iman ada dalam hati kita juga akan bersaut. Iya, ini panggilan nida atur rahman li ahlil iman, panggilan zat yang rahman kepada orang-orang yang beriman. Apa panggilan Allah Ta'ala itu? Ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله أيها الحاضرون. سودركم bapak-bapak yang kami cintai kerana Allah Ta'ala, para pemuda dan remaja Islam yang kami banggakan, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang perjalanan Nabi Ibrahim membawa istrinya ke Mekah Al-Mukarramah, ke bumi yang tandus, dengan anaknya Ismail yang masih sangat kecil ketika itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, aku menempatkan anak keturunanku di satu lembah yang tidak memiliki pepohonan sedikit pun, di tempat yang sangat tandus. Dan kita sama tahu, ketika Ibrahim atas perintah Allah Rabbul Alami menempatkan anaknya serta bundanya, istrinya, bunda anak ini serta istrinya, ketika itu tidak ada air di lembah itu, lembah Makkah. Jangankan tumbuh-tumbuhan, air pun tidak ada. Kalaulah Allah tidak berikan mukjizat, Allah tidak berikan kekuasaannya ketika itu, mereka ia tidak mendapatkan minum. Allah baru datangkan air, yang kemudian air itu menjadi air barokah, air zam-zam. Kita sama tahu bahwa ditempatkan oleh Ibrahim anak istrinya ketika itu di lembah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, orang-orang pun tidak ada. Yang bahasa istri Ibrahim ketika itu, tidak ada manusia dan tidak ada satu pun. Untuk apa Ibrahim meletakkannya di sana? Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Harapan duniawi dengan segala pernak-perniknya. Tapi ternyata Ibrahim pun mengatakan, "Inda baitikal muharram." Ia letakkan anak istrinya di sisi rumahmu muharram. Inilah Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Inilah Mekah Al-Mukarramah, di Ka'bah ada di sana. Allahu Akbar. Ibrahim berharap, Rabbana liyukimus salah. Ibrahim berharap agar anaknya mendirikan salat di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pelajaran yang luar biasa bagi kita. Ternyata untuk menyelamatkan istri, anak-anak dan generasi, tempatkan mereka di lingkungan yang Allah Ta'ala ridhoi. Tempatkan mereka di lingkungan ahlu tauhid. Tempatkan mereka di lingkungan-lingkungan orang-orang yang baik dan saleh. Bukankah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man khalil. Seorang itu tergantung dengan agama temannya, akan berpengaruh cara hidupnya dengan cara hidup temannya. Maka lihatlah oleh kamu dengan siapa kamu berteman. La ilaha illallah. Ketika hari ini orang-orang Yahudi dengan segala peradabannya, orang-orang Nasara dengan segala gaya hidupnya telah memporak-perandakan generasi kita, keluarga kita, kita harus betul-betul waspada dengan segala tipu daya, dengan segala tipu daya yang teramat sangat dahsyat ini. Fitnah akhir zaman datang bagaikan gelombang dahsyat, lebih dahsyat daripada badai tsunami. Kalau tsunami hanya menghancurkan, memporak-perandakan bumi Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya, badai fitnah syubhat, bagai fitnah syahawat menghancurkan rumah-rumah kaum muslimin dengan segala akidahnya, hatta bahkan juga menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin dengan segala peradabannya. Mau tidak mau, hari ini kita kembali kepada akidah yang benar. Tinggal di lingkungan orang-orang saleh, kita selamatkan anak istri kita. Ini izzah bagi kita, ini kemuliaan bagi kita. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul menyebutkan tempat yang paling mulia di muka bumi, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling mulia di sisi Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah taala di muka bumi adalah masjid-masjidnya, dan semurka-murka Allah taala tempat di muka bumi adalah pasarnya. Pasarnya. Apakah Islam melarang kaum muslimin untuk pergi berdagang ke pasar? La wallah, tidak demi Allah, tidak demi Allah. Bahkan sepanjang sejarah Islam terlahir pedagang-pedagang beriman, bahkan mereka pedagang-pedagang hebat seperti sekaliber Abdurrahman ibn Auf. Tapi bagaimana didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah generasi-generasi yang tumbuh bukan di pasar, tetapi mereka adalah generasi-generasi yang tumbuh di masjid, generasi yang tumbuh di peradaban-peradaban akidah Islam. Mereka adalah generasi-generasi yang terbimbing dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Manakala mereka masuk pasar, mereka mengerti bagaimana cara mereka menyikapi pasar, mereka mengerti bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia, dengan segala pernak-perniknya ini. Generasi Islam adalah generasi seperti Anas ibn Malik, yang tumbuh di majlis Rasulullah, yang tumbuh di tempat-tempat kajian Islam. Generasi Islam adalah yang tumbuh seperti generasinya Abdullah bin Umar, yang dibawa semulai sejak kecilnya oleh ayahanda tercintanya di tempat-tempat ceramah, di tempat-tempat kajian Islam. Allahu Akbar. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ingin selamat generasi kita, selamatkan generasi kita di tempat orang-orang yang saleh. Cari tempat-tempat yang baik. Manakala kita belum diberikan rizki untuk tinggal bukan di tempat yang orang-orang yang saleh, pastikan kita, istri kita, generasi kita senantiasa mengunjungi tempat orang-orang yang saleh, lingkungan-lingkungan yang saleh. Ingatlah, yang merubah kepribadian seseorang ada lima hal. Yang pertama keluarganya, yang kedua lingkungannya, yang ketiga pendidikannya, yang keempat tontonannya, yang kelima bacaannya. Dalam lingkungan yang baik akan terciptalah peradaban yang baik, akan tercipta iman yang akan menyelamatkan anak manusia sejak dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi wa anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi asanin ila yamiddin. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم رسل إسلام المسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wafil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر